Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berjumpa kembali untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Satu hari, satu ayat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dapat menyejukkan hati kita, menebalkan iman kita, dan mengokohkan sendi-sendi kehidupan kita. Hari ini kita telah sampai dalam surat Al-A'raf ayat 53. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ta'wilah, yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl, qad ja'at rusulu rabbina bilhaq, fahal lana min shufa'a fayashfa'u lana, aw nuraddu fana'mala ghayral ladzi kunna na'mal, qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan? Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan telah lenyaplah dari mereka Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, takwil di sini, hal yang zuruna illa ta'wilah, takwil di sini menurut bahasa adalah mengalihkan atau membelokkan makna yang asli. Jadi dalam istilah Al-Quran ada tafsir, ada takwil. Ada yang berkata tafsir itu adalah takwil. Ada yang membedakan tafsir itu adalah menjabarkan, takwil itu mengalihkan, membelokkan makna yang asli kepada makna yang lain. Seperti tangan, yadun, itu adalah makna aslinya yadun, tangan, yang sebagaimana kita ketahui. Tetapi karena Allah tidak layak memiliki tangan dan dia berkata di dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, maka ada yang mengalihkan makna tangan menjadi kekuatan dan kekuasaan. Jadi bukan tangan Allah di atas tangan mereka dalam arti makhluk memiliki tangan dan Allah memiliki tangan, tetapi ditakwilkan menjadi kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ini disebut dengan takwil. Kalau tafsir adalah penjabaran. Tapi maksud di sini adalah balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat dan surga bagi orang yang beriman dan neraka bagi yang kafir. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini berisikan tentang orang yang melupakan Al-Quran, orang yang tidak yakin bahwa Al-Quran yang disebutkan pada ayat 52 itu sebagai hudam wa rahmatan liqaumi yuqinun. Al-Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yu'minun yang beriman. Maka kalau misalnya tidak mau mendengar Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, sebagaimana yang kita terangkan kemarin, di dunia rumah tangganya kocar kacir, kehidupannya morat marit, di akhirat juga pada ayat 53 ini kita menemukan Allah melupakan dia sebagaimana dia telah melupakan Al-Quran. Dan hidupnya di akhirat tidak mendapatkan syafaat, walaupun dia sangat mengemis meminta syafaat itu. Jadi di sini Ustaz Arifin, ya, berlakulah hukum kausalitas artinya. Ya. Kausalitas ini dalam arti kata bukan dalam kehidupan kita duniawi. Maksudnya dalam rangka fajaza'u sayyatin sayyatun misluha. Kan gitu kan? Ya. Allah akan memberikan sesuai apa yang kita kerjakan. Ada hukum sebab akibat, ya. Ada hukum sebab dan akibat. Karena kita malas, konsekuensinya tidak lulus kuliah misalnya, ya, begitu ya. Karena kita melupakan Al-Qur'an, maka dan melupakan Allah, Allah pun akhirnya melupakan kita. Iya. Iya. Dalam arti kata juga ketika kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu mendatangkan syafaat, iya, mendatangkan obat penawar, ya, rahmat, ya kan? Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Hmm. Sebagaimana bulan Ramadan yang sudah baru kita lalui ini, dan kita masih di bulan Syawal, gitu kan? Ketika kita tidak membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu sangat jauh dari kita. Bahkan syafaatnya yang kita dapatkan dari Al-Quran, bahkan yang menjadi obat penawar. Kan begitu? Ya. Allah sudah mengatakan seperti itu. Tapi kalau seseorang menjauhi, maka akan jauh sebab yang mendapatkan penyebab hal tersebut. Kan begitu, Ustaz? Iya, benar. Jadi sebenarnya Ustaz Fajrul Haq dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita tidak membaca Al-Quran, itu yang rugi bukan orang lain. Jadi ketika ada ustaz yang mengajak, ayolah kita baca Al-Quran. Nah, ustaznya aja gak baca Quran, katanya, ya kan? Sebenarnya, ajakan itu ketika kita yang melakukannya, yang mengajak dapat pahala, dan kita pun lebih mendapat pahala lagi. Iya. Jadi permasalahannya bukan melihat orang lain dulu. Ah, dia buat atau enggak? Dia sepandainya ngajak, gak pernah buat. Bukan begitu. Ketika kita melakukan yang baik, kembali keuntungan itu bagi diri kita sendiri. Iya. Ketika kita meninggalkan yang buruk, yang untung itu kita sendiri. Maka di sini disebutkan Ustaz Fajrul pada ayat 53 dari surat Al-A'raf ini, qad khasiru anfusahum. Orang yang malas membaca Al-Qur'an dan melupakan Al-Qur'an, cuman sekedar ya saya tahu ada Al-Qur'an tapi enggak pernah saya baca. Khasiru anfusahum. Mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Tidak saja itu, wadolla anhum. Na'udzubillah. Mereka akan menjadi sesat. Kenapa? Kenapa dolla anhum? Sesat karena sebelumnya Al-Qur'an itu adalah hudan. Hudan, warahmah. Warahmah. Ketika tidak mengikuti hudan, sesat. Lebih dari itu, wadolla anhum makanu yaftarun. Iya. Lenyaplah tuhan-tuhan yang mereka adakan. Hilang. Rencananya ketika mengikut hawa nafsu menjadi tameng dia di akhirat. Rupanya hawa nafsu itu tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Iya. Apa yang mereka jadikan sembahan menjadi sia-sia semua. Ini ceritanya Ustaz, dalam surat Al-A'raf ini adalah cerita the last minute. The last minute ini Al-Quran selalu memberitahukan. Iya. Orang sadarnya setelah hari yang tidak ada sebab, hukum sebab dan akibat. Iya. Contohnya seperti terjadinya Fir'aun, Ustaz. Setelah nyata dia akan dekat meninggal, the last minute terakhirnya itu, baru dia mengakui. Nah, kan begitu. Sama nanti ketika orang keberadaannya yang diceritakan dalam Al-Quran ini di akhirat kelak nanti, mereka itu akan menyesal dan mengakui seperti apa yang dikatakan Al-Quran. Qad ja'at rusulu rabbina bilhaqq. Sudah datangnya dahulu. Betul, kan gitu kan? Sudah datangnya Rasul. Sudah diutusnya Rasul. Bilhaq. Bilhaq ini Allah yang mengatakan. Betul-betul aku utus. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Maka ada enggak kita tergolong orang-orang yang dapat meraih syafaat tersebut, pertolongan tersebut? Allah sudah ingin memberikan pertolongan dengan mengirim dan mengutus nabi-nabi atau para rasul. Tapi ketika diutus itu, orang yang mau ditolong itu tak mau ditolong. Sekarang di akhirat baru minta syafaat. Minta syafaat. Nah, maka fayasfa'u lana. Wa nuraddu fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Maka disebutkan di situ selanjutnya gimana, Ustaz Badul? Atau dapatkah kami dikembalikan? Udahlah, kalau misalnya sekarang kami enggak dapat syafaat, balikkanlah kami ke dunia supaya nanti kami mengikuti rasul. Tetapi kalaupun balik ke dunia, apakah mereka mengikuti rasul? Mungkin belum, tidak juga, belum, mungkin tentu. Tidak, belum tentu. Makanya katanya qad khasiru anfusahum. Maka mereka telah merugikan. Perasaan seperti inilah yang mesti kita tekankan. Artinya jangan sampai menyesal ketika kita berada di last minute. Menit-menit terakhir. Benar sekali Ustaz Fajrul. Saya pernah menyampaikan ini kepada para pemirsa sebelum ini. Mungkin saat ini tidak ada salahnya untuk kita ulang lagi. Biasanya manusia saat kejepit, seperti kata Ustaz Fajrul tadi, Fir'aun mau tenggelam, disebutkan asma Allah. Allah, Allah, tolong aku, katanya. Begitu juga kita biasanya kalau misalnya naik pesawat, sudah mau jatuh pesawat itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti pesawat Adam Air itu, seperti dengar enggak? Ya, kata kopilotnya kan begitu. Nah, begitulah manusia saat mau tenggelam begitu kejepitnya, tidak ada yang dia sebut pertama kali kecuali Tuhan. Naluri manusia mengakui bahwa Allah itu Maha Penyelamat. Tetapi begitu pesawat mulai tenang, gak jadi dia mati. Waktu itu dibilang, ya Allah, kalau selamat ini, aku akan sembelih satu ekor sapi, kusedekahkan kepada kaum miskin di sekitar rumahku. Alhamdulillah agak reda, tapi masih ada goncang. Ya Allah, kalau begitu, nampaknya udah mau sampai nih. Nggak usah sapi lah, besar kali biayanya. Kambing sajalah katanya. Ha, sudah mulai dia. Yeah. Begitu mendarat, aduh, akhirnya telur pun malas dia berikan kepada penduduknya. Karena apa? Begitulah manusia. Saat kejepit, semua mau dikasihnya ke orang. Iya. Tapi begitu selamat, ya sudah, pura-pura nggak tahu lagi. Pura-pura nggak tahu. Ah, di situ disebutkan. Makanya di sini Ustaz Arifin ditekankan, hal yang dzuruna illa ta'wiluh. Kata-kata hal di sini artinya bukan adalah pertanyaan apakah tidak, tapi di sini untuk menekankan. Nafiyun isbat artinya menafikan sesuatu, tapi untuk menguatkan yang setelahnya itu. Ya, ya, ya. Artinya memang betul-betul mereka itu tak pernah yang turun menunggu kebenaran itu, Al-Quran itu. Ya. Memang kafir Islam itu tak percaya betul gitu. Ya. Maka hal yang kedua itu artinya bukan adalah apakah juga, tapi memang betul-betul mereka itu tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melihat di suasana Lebaran ini, Ustaz Fadil, baju boleh berganti tiap musim. Betul. Ah, tetapi saya melihat sejadah di rumah itu sudah kumal 6 bulan nggak pernah dicuci. Kita pun nggak tahu apa. Lumayan Ustaz, 6 bulan. Satu tahun, 2 tahun mungkin nggak pernah dicuci. Ataupun tak pernah dipakai untuk sholat, cuma sekedar kalau datang tamu bahwa ada sejadah di rumah itu. Nah, ini kan ironis. Kadang-kadang juga Ustaz Fajrul, Al-Quran dia punya beli itu warisan dari nenek moyang, ada di rumah itu satu, covernya pun sudah tidak ada, Ustaz Fajrul. Sementara kalau rumah dicat rasanya tiap tahun, tak dicat tak afdol. Al-Quran gimana membaca? Warisan nenek moyangnya tidak ada cover itu aja pun tidak pernah berganti. Jadi saya berpikir, apakah Anda menunggu kecuali datangnya bukti Al-Quran dan hari kiamat itu tiba? Saya rasa kan gak begitu sama Jeru kan. Mumpung masih hidup, ini peringatan dari Allah bahwa yang dijanjikan Al-Quran itu benar. Dan ketika kita senang membaca surat warisan, apalagi berisikan harta, wasiat berisikan harta, berebut kita membacanya untuk mengetahui berapa saya dapat komisi. Tetapi begitu Al-Quran kalamullah yang menyejukkan jiwa ini, tidak pernah terfikir kita untuk membelilah tiap tahun sekali satu yang baru. Saya rasa gak salah kalau misalnya di rumah tangga kita tuh ada 5 orang, 5-5 punya Al-Quran, saya rasa gak salah. Atau bahkan satu orang punya Quran yang besar, Quran yang sedang, Quran yang kecil, tidak masalah. Tambah banyak di rumah kita Al-Quran, tidak saja menjadi perhiasan juga dibaca, saya rasa rumah tangga itu menjadi lebih harmonis. Kira-kira kesimpulannya kira-kira gimana Ustaz Arif? Iya. Kesimpulannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bila pada hari yang lalu kita menemukan bahwa Al-Quran itu dapat menyejukkan jiwa individu pembacanya yang beriman dan menghayatinya, menenteramkan keluarga kecilnya, membahagiakan keluarga besarnya, dan mensejahterakan bangsanya berkat Al-Quran tadi, maka di akhirat pun kita menemukan Al-Quran memberi syafaat. Al-Quran disebutkan dalam doa akhir kita itu bagaimana? Bahwa doa khatam Quran. Doa khatam Quran kita mengharapkan dari khatam Quran itu juga merupakan syafaat. Hujjatan ya rabbal alamin. Kemudian Al-Quran itu juga menjadi nur. Di saat akhirat itu menjadi gelap, maka Al-Quranlah yang menerangi jalan kita sehingga terang benderang kita pun enak berada di dalamnya. Kemudian orang yang membaca Al-Quran telah mendapatkan keuntungan. Jangan lihat orang lain. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari saat ini, mulai dari yang kecil. Kalau tidak bisa baca Quran yang besar, baca juz amma. Saya rasa inilah yang dapat kita simpulkan dari surat Al-A'raf ayat 53. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul Haq, in nuridu illal islah. Yang kami inginkan adalah perbaikan. Tidak ada niat untuk membenci atau menyakiti saudara-saudara yang beriman seakidah dan seagama. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.